إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Dan juga tidak lupa kita senantiasa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kita mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari kalangan lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar beramal saleh, tapi dia yakin itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin akan ada pembalasan yang nikmat pada hari kiamat nanti. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً kata Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya mereka akan dianugerahkan kehidupan yang baik. Kebanyakan ahli tafsir dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menafsirkan bahwa kehidupan yang baik yang dimaksud adalah orang-orang yang diberikan sifat qanaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan yang baik yang dimaksud di dalam ayat ini. Qanaah adalah di mana seseorang selalu merasa cukup dan merasa puas atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikasih banyak oleh Allah, mereka bersyukur. Dikasih sedikit, mereka merasa cukup dan merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qad aflaha man aslam, wa ruziqa kafafan, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang sederhana. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ. Dan dia merasa cukup dan merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, bukanlah orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang kaya raya. Dan bukan pula orang yang miskin adalah orang yang sengsara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah orang kaya yang hakiki adalah orang yang banyak hartanya, orang yang bertumpuk-tumpuk hartanya. Namun orang yang kaya yang hakiki adalah orang yang kaya hati dan kaya jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita melihat berapa banyak orang yang kaya raya, namun dia tidak bahagia. Berapa banyak orang yang kaya raya, namun dia sengsara. Berapa banyak orang yang mampu untuk membeli aset-aset duniawiya yang serba mewah dan canggih, namun mereka tidak bisa menikmatinya. Mereka tidak bisa merasakannya sebagaimana orang-orang yang qanaah bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit dan sederhana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini disebabkan karena dia tidak pernah merasa cukup dan merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mereka ada sifat hasad, iri dan dengki kepada orang-orang yang lebih di atasnya, padahal dia sudah diberikan harta, kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasa cukup karena mereka iri dan dengki terhadap orang-orang yang lebih banyak hartanya, yang posisinya lebih di atas daripada dia. Sehingga dia terus bekerja keras, dia terus berpikir, kurang istirahatnya. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengalahkan dan lebih banyak hartanya daripada orang-orang yang di atas dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu bahagia hidupnya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qunu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, yang selalu merasa cukup, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia itu sama saja. Apa yang raja dunia cari, yaitu kepuasan dan kekuasaan. Namun engkau meskipun pas-pasan, tapi engkau sudah merasa puas dan cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan orang selalu melihat orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang kaya itu dari satu sisi, yaitu dari hartanya saja. Namun mereka tidak lihat, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia apa yang telah Allah berikan kepada kita. Belum tentu mereka bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik. Istri-istri mereka belum tentu taat kepada mereka. Anak-anak mereka belum tentu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka belum tentu bisa berinfak sebagaimana orang yang pas-pasan bisa berinfak. Kebanyakan orang tidak melihat dari sisi itu. Bahkan mungkin kebanyakan Allah cabut dari dia dibandingkan apa yang Allah berikan kepada dia dari sisi akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu ada beberapa hal yang membuat manusia atau yang bisa menjadikan kita bisa memiliki sifat qanaah tersebut. Di antaranya adalah kita harus yakin bahwasanya rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita tidak akan tertukar. Rizki kita tidak akan diberikan kalau tidak sesuai dengan takarannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang itu tidak akan mati, tidak akan wafat kalau masih ada jatah rizkinya. Sehingga ketika orang yakin bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya, dia tidak akan susah payah, dia tidak akan berlelah-lelah untuk mencari rizki dengan cara yang ekstrim atau dengan cara yang berlebihan. Karena dia tahu bahwasanya rizki kita sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang melihat orang yang lebih di bawah kita, orang yang lebih kurang daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru ila man huwa fawqakum, walakin inzuru ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Janganlah sekali-kali kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Jangan kita melihat orang-orang yang kaya. Jangan kita melihat orang-orang yang punya mobil mewah. Jangan kita melihat orang-orang yang punya rumah mewah. Namun lihatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di bawah kita. Sehingga hal tersebut menjadikan kita tidak akan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang punya rumah namun kecil, sempit. Ketahuilah bahwasanya masih banyak orang yang belum punya rumah. Masih banyak orang yang ngontrak sana sini. Orang yang bisa ngontrak, ketahuilah bahwasanya masih banyak orang yang belum mempunyai uang untuk ngontrak rumah. Ada orang yang punya kendaraan namun kendaraannya sederhana. Ketahuilah bahwasanya di sana masih banyak orang yang belum punya kendaraan. Aktivitas kesana kemari dengan berjalan kaki. Ada orang yang tidak punya kaki, hanya berjalan dengan satu kaki. Ketahuilah di sana ada orang yang tidak punya kaki sama sekali, dan mereka merangkak untuk beraktivitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, marilah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan dan menganugerahkan kepada kita sifat qanaah, senantiasa merasa cukup dan merasa puas atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hal-hal yang bisa membuat kita qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala adalah hendaklah kita senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan harta, nikmat keluarga, nikmat tempat tinggal, nikmat anggota tubuh, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Yang mana kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan nikmat, satu nikmat saja. Satu nikmat saja yang kita akan hitung, kita tidak akan mampu menghitungnya. Misalnya nikmat tangan. Apakah ada yang sanggup menghitung berapa banyak manfaat yang dia bisa ambil dari tangan semenjak dia lahir sampai saat ini? Tentu tidak akan bisa kita hitung. Berapa banyak nikmat, manfaat yang kita bisa ambil dari tangan yang Allah ciptakan kepada kita. Oleh karena itu, inilah salah satu cara agar kita bisa senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu selalulah kita menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat musibah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia hanyalah selalu berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Al-kunud adalah yadhkurul masaib wa yansan ni'am." Orang yang selalu mengingat-ingat musibah-musibah, cobaan-cobaannya, dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya yang bisa membuat kita qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dan kita harus yakin bahwasanya di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita kejar, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita tumpuk-tumpukkan, pasti kita akan tinggalkan. Lambat atau cepat, itu adalah kepastian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini akan ada akhirnya. Sehingga kita hanya mencari harta dengan sewajarnya, kita hanya bekerja dengan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, dan harus merasa cukup atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقيم الصلاة